tenun, Bu. Sira aku ngomong ku ngarani Yoyo ta ngarani Tati. Ngarani Tati maksudku lama, Bu. Ya bakal Tati adik kita. Iya. Terus ya anak kita. Iya ya. Anak kita Yoyo. Ya, sering dolan karo Yoyo ba si asale Bu kulane. Ya. Kita ki mulane gak mengkel beli kejagan sira jelek. Iya ya. Lamun jetek kaki bocah ki sore kene si ngaran Tati. Bakal beritak etak-etak. Iles-iles kaya omana jadi arni kita. Aduh bener ya Bu. Terus beli kewadahan si Renang. Pasti isin nang tangga batur terus terang bae si Renang. Nang tikah laki me. Ya iya wong ngomong bisi jiroro wong si ngomong. Iya. Yang adini sampean tinggal lakunnya beli bener kaya wong edan. Kaya wong teler gal bengi teler bae gila-gila. Coba sekali-kali Bu dua adik kaya ngomong bakal balik dikompres diomong Bu. Ah berita keremek kaya agar aja diarni kita si Renang. Larat kan cangkemnya kaya wong bagus beli mending lambe kayak cili lancip diris bega beda apa-apa. Ayo irisan irisan lambenya kita. Hah? Edek-edek kencang. Lihat sembarangan bahas siaran ngomong ini. Ah tukaran karo Kurdi. Iya entah apa kudu lantaran nih temen kok. Oh. Kurdi kupingin aku melongo beli sih rongo kena. Jolok sirik dengki karo tangga batur ngerti ya. Jaga cangkem ira. Aja mikir akan tangga batur. Iwo mah bayangaken bae awak kira dhewek. Sira rangda, kita rangda. Loh, Ci. Loh, krungu beli. Iya, itu kare karo bocah lanang sing ngomong e, Ci. Sira rangda, kita rangda. Kesasar iku ngomong e beli kerasa. Buru-buru sikunu. Angel apa cangkem dari ya kula mon tur diremos karo kulit duren lan sempurna. Idi. Leh. Anak Daria, Daria, Daria kita duduk. Ah, jambu temen ga? Ah, yang kau dingin ga? Ya karuan naran Daria aku akengin aku ya klep. Ya iya. Iya. Tangga kula ka, luar rumah kula ka Daria, dalam serabi ga? Iya, Mang Kasim kan tukang cukur kan rabi naran Daria. Ga, kau dingin mulane ga? Kau tak takon ga? Jo, ni ah. Tak rongok nasi aku anak Daria, Daria, Daria siapa? Daria sila, setan. Idi, kita ni salah apa? Dosa apa karo sirane Juni ah? Ih, pinter bas, alasan pinter bae. Ih kita mah lagi ngandak naga adik kita si Tati Turwati beli ngandak nasi rebli apa tuh baju? Alah, kecap lah. Alah, sambel. Blek maluru penyakit bae. Temen bongkar. Ih, Juni ah lagi nyewot tipu salah sangka. Sirane aja mong sambel-sambel. Cuk, tobat cuk beli ngarani sira. Ngarani si Tati adik kita. Alah, angin lah. Alah, abu lah. Lah, rongok enak kupingnya sira. Priwir Juni arep utang saben warung. Tukang kredit ditangi kabe indah. Sing bayar kita, sing isin kita. Dudu sira duar. Kita ingin piapa angger-angger ya dumbanging wong sekesut. Tuli ngarani kita demen wong demen jeneng sing sepelok-pelok sing toro bae ning wong lanang indah. Kita dewe dudu sira duar. Tobat. Mabok yang ningkenek itu. Ih, ampun tua beli peragat-peragat tasirah ke danek idoso pogal bengalek ih. Dah, ilu pangeran nyebut sobatku. Tangga nira kubang bislang kasing wawu. Enda-enda kita sing wawu diajak tukar maning bay. Enda, sirah sing marani kita setorok rong torok. Kapan mau kita torok di tongan aku eh? Tak buka tak sisan? Sembarangan bay. Mencari apa? Sisan ya? Tak wer-wer nasi sam. Durung lawas sirah kalau lagi udah nangin kan nyelang payu kita. Arep mendi sun jo, iku jarep ngirim ki duda. Oh yu, suk sore dikirimi di sembilan ayam. Sirah sing torok. Sirah sing wewe sing upai duit apa segala nokok pas sendal jakit. Sing dikawin bocah bulen. Sirah obralan. Cakem, saya telu kata siraku. Sewida, cakem, kale, cakem, cakem lagi. Jengit, tuman sekali-kali kudu di. Bakat lu dilawan yang kita kulang kasih ngelawan-ngelawan bin meraja lela kena rencunik ah. Daripada bem larat, siram larat kita orang gablek. Enggak, sirarang dah tua kita orang dah peot. Sombong teman sih, kalau mau raisin, kalau mau rawira. Karena wong ini pertumah kan nyerawati lawang. Karena wong ini terdiyo nyerawati gendeng. Siragi priwen sih, jelek. Masih baduk ngumpuk biang nyerawati pertumah. Bung kanggo ngobrol apa cemomong ngobori matane ku sing ciutku sing arep kemuyu matane merengku ora katon dalan lho sira kapak kemuyu mereng sira tak tinggalaken sira puas ah ditinggalaken ya ngutak nyusul lah ni keblok kemuyu ta mah kok katon ditinggalaken pada sira mata kok sing kaya genjring larak lorok mata larak lorok kaya mata pal. Gugu, uang jejewot bar peragat-peragat. Enggak, sirah si padu gugung nyetar dia si ngar-ngar-ngar bukan berapa pun. Indah, terdia kita. Kita mau dari dia kemanggu nyetel. Tenang apa sirah mata? Ya kayaknya sirah kita lebih tua. Eh, mulanya gak bakal pengen duit rame-rame di rumah. Di duit radio gampang ngemetapain di rumah kita. Met apa? Anak kucing lorok, lanang wadon, srok toli dipain, ndak siwak, toli tukar, ngengong, ngengong, ngomong. Seni temit, ngiling cek. Ano wong nyulip pertama, kita si nyulip pertama, kursin rawati gendeng, rotak-rotak. Pak, jarjak sih. Kisi, sedengki bayi karotak ngebatu. Kita anak beli, beli pertama, suana terbabang terbomong, wai. Kita anak, damar-damar cempur, suka-suka, ya, sungguhnya obat. Pada perong iya jadi pegel ngurasane ya mene tak lewang itu keduk karo pacul cukur ada karo pacul lo karo sendek kacur kok sekalian nyengit di wongnya peragat-peragat di apa sih padahal masih raka lamun diwer-wer nama keisinan pun werakan no kelos ayo beja-bejakan ini wong kita salah pak or batu coba yip anu mengkonon jo anu kun sata testa depan wingi bengi sirak jagat ora udan ora angin kinki anak abane kodok ngembadi kodok apa aja beli weruk tempo kita kumarak nih ngembadariah jagat bengi tak kintip lebak kamar aku beli buru dari lagi tuh mata nengilep cakemnya kreot endah lagi ngasa untu bari mandi mantas sirah lagi bengi jumak liwon ngajak melekan dewek hilang dewek hari bokat kita masih rayip capak ini gedolan piul beli mari-mari kiki neglek mengi-mengi sirah orang mari-mari iya ngok beli buru ambak aneh cuni matanya merem cangkemnya liber ambak aneh ngik dari setelah mata juga nangot jok sirah kreot ngik kreot rebab-rebabnya kendo bareng sirik dengki karo batu yang ngecek belas ya nangis ya kayak wong mendok ning galeng brutu nangom enggak ijo mana kan ipen kon beli mengklik ringi pen kon beli juga le tak kromok-kromok nasiraku idi blesak pisan wartegi yang dipengen diolah Ampun, dipisah bener-bener cekitan yang digawe muntal mantin lagi apa-apaan gini. Lagi apa sampean ku? Aja dipisah, kurang penasaran kita. Penasaran kena ngapa? Takonan yang kita, ya, kita kan lagi ngantar kena si Tati. Ya. Kuna ya kali gane, enggak aja utang ake tak sauri dewek. Atur gajah demen baca sepulok-pulok di kita dewek juga biasa. Ngomong lagi mabok kecubung. Iya sampean sih salah paham mawa. Apa? Ngandak na Adi nih si Tati. Sampean mau kupingnya priben sih. Aduh, tuh digawe saja tukaran ngurusak kenapa? Desak kong tukaranku. Si Rasul kenapa? Ikin karo yoyo wis lawas pisan demenan. Sampean wong loro aja pada tukaran. Iin karo yoyo bu wis lawas pisan demenan. Sampean wong loro aja pada musuhan. Iin karo yoyo wis lawas pisan demenan. Sampean wong loro aja pada cotosan. Apa kle apa? Nangis siraku. Rokok-rokok tuntunnya apa Priben? Priben. Apa iin yoyone Priben, Priben? Iine yoyone temenan Bu. Priben, Priben. Iin karo yoyo Bu. Lesak menangis kle. Lawas temenan. Sing bener. Sampean wong loro Bu. Aja pada cakaran. Apa? Halo, yoyo. Wis lawas pisan demenan. Surupan ci. Sampean wong loro aja pada tukaran. Sira sih ning kita ngeket-ket teglek. Sira. Ibu Daria mah takonku cukup cangkem lulu. Sira mah takonku jebaring ruwak baring nyakar sampe mecat kulit. Rokna pengen jelas, soalnya mah pengen jelas. Jelas kita ku jelas kuno. Orang ngomong bohongan, orang ngomong adul-adul bener-bener. Yen anak sampean demenan karo yoyo kuwi selawas, kitane weru dewek cos mata cos kuping weru dewek. apa? Lamun bisalah lagi bengi kemis. Kita lagi jadi sis kamling. Apa sis kamling? Oh, beli baru sis kamling. Sis kamling, sistem keamanan lingkungan ronda. Hari moni kok epek. Oh, kampung sih, beli baru zaman sakin. Terus priben? Waya-waya jam rolas. Awit-awite lanangnya dingin. Yo, glabru metu sing jendela. Toli anak sampean dongol ndase dibopong keleke. Bro. Ketangguhan kita, hei. Sama kita aja. Yo. Anak sama. Anak ibu Daria. Padone. Anak ibu Julia. Jam jas kita kuno. Aja macem-macem siraku. Ngomong padu bletak bae. Enak. Apa anak kita itu ikin ku gadis pingitan weruh? Weruh. Sing demennya inang, sing demennya di Paman Tribang. Paman Tripak. Paman Tripos. Iya. Lakar sing diladeni ku apa maning yoyo. Dipandeng apaan nih anaknya Daria. Wong marah keciprat. Padahal Daria ku orang dikablegat apa. Kableng beleng be secang. Jadi sampean dipercaya konon. Lek. Hei, jadi bakal sampean percaya priben? Lamang sirap bener-bener, iya. Apa supaya? Ayo, lamun takoni anak kita ebli ngaku tau rasa jotosi sirandase semoncorte. Aja maning dijotosi, disembelih rela. Tapi lamun nyata anak sampean dibopong ning yoyo sin jendela, sampean aja takon lambe. Tak cekris lambe ne, sing lancip kaya curut. Ayo dibuai. Non bu. Yo nanti inti. Tika buning rimah bu. Waran kon mana? Kon balik jalan bu kira kon. Yo. Betang terus telepon lebay jalan ini. Orang saya cengkok. Gila. In bandote. Si ngajak bay. Bay ngana magrib bilang. Sanjar ini tangga bay. Ya. Apa su? Aja mencu. Tak perasan kemisir. Iya beli sirah lagi bengi kemis manggul anaknya terpeyak Juni amat tuh sing jendela ha? Agak terpeyak dah rengginang konon. Iya rengginang ya kena rengginang tengik. Ece baka iya ngomong iya. Baka beli ngomong beli. Ya demen anaknya Juni ha? Yoyo mimiki beli emong ngawin nasir aku memang miswayai sirah kawin. Tapi tulung nang luru bibit sing mulus. Wong nandur pari gak luru bibit mulus. Kone anak-anaknya gak cakep ember bodol. Tulung, sejene baenang. Rungunin mimi dewek sing demen wong gede-gede langka sing diterima. Kun maning janaknya Daria cerdaya korong basa cengkor. Aja yoyo. No. Yoyo. No. Sing pada melarate bahaya jan demeni Juni asing sugie selangit. Bilang-bilang kudu pakaiannya pating blema. Nang aja kawe isin. Aja kerek pengen kawin. Yen maksa kawin karo anak Juni bagen lunga asing umah. Kula karo Iing. Apa? Wis janji arep kawin. Dibatalkan apa sih? Yen mimi ngalangi. Kula si suka mati. Daripada bleda di siji. Yo mimi bersyuti nang terus terang bae nang sejene bae padu karo aja karo anak Juni abae nang aduh nak cari aja melarat de korong bae secengkok krungu mimi dewek aja nang meong aja meong ya kena diomongi beli jeni temen aja biar ngomong sepisan maning sepisan maning Mimi bisuti apus besanan karo tempeyek Juni sebab wongin besak pisan wateke aja kune yoyo saking apane sih apa saking ganteng nih takono saking mentere ini takune yoyo aku yoyo apa siraiku jare wangsalan paribasane klambi paris bedak keleke ngaku laris mbok klambi Paris bedak keleke ngaku laris metu beleke aduh. Harus bedak keleke ngaku laris apa kan kor kor kan kan yip yip lambi Paris bedak keleke ngaku laris itu beleke beleke alam warisan kerungu beli nangco temenan mamer apa kuno mamerku mamer tua beli pengen iya kone kita nek undang sirai tukal iya mantu bakal beli pengen brutune nyengkal lah iya Was, kalau orang isi, awas ya. Lamun anak kita kundang beli ngaku, tahu rasa. Jotoh sih, dua-duanya. Jotoh sih yang ditilung nih ngembok kayak belekor. Cang, kayak apa? Bocah lari. No, wong ayu anak mimi sing mentere ye. Pengen berus sing demen yang masih batik banget. Mena wong ayu, mena wong ayu. Ah, berual. Suka ono mimi dadi wong tua wadon sing merasa kula wong loro demen wong tua kari ngawinaken. Yo yo nang mimi disuti apa sih mimi desa nang karo terpeyet juni ah sebab wong nang cerewet pisan cakep men aja aja ngina kabe ora kudu karo mbok ah kenapa Daria diurus anak kira bae wadon ayo urusan adren kita malah nang masa metengah urusan malah ya. Anak kira baik oh berarti siraku ngece ya nih kita ngece apa coba ya sirah aja kan itu lah iya kan lu ya ya dobrakan puas. Ngali ngali ngali. Tolong. Ya ya ya mulai. Ayo sirah. Ayo sirah buat mati kirajen dari kita. Sirah si mati. Anaknya taruh. Aja ngali kino paisno. Mong balik karo Kang Yoyo. La ilaha illallah. Asik. Aduh nyilin rotok badan menusro. Kira dene nyewet. Sirah. Sirah. Ya banget karo anak. Pade iya iku ya kok sing ganteng bae. Ya ampun ya. Gendengan pantes pasangan usro. Karo karo unyil. Batin wong tua asik ngomong sing ora-ora. Sing penting kula wong loro suka terima. Temenan Kang Yoyo. La ilaha illallah. Dan priwen kini kapa kaya kenen ya ampun. Ayo beli priwen priwen ingan karena dikawinakan baik. Apa sih Iin? Ampun ya Iin orang kenal temen disegani wong tua ya. Ajar kita mati ki. Ajar kita mati ki. Sirah. Mulane kami Mimi wawu baik. Kulai demen ning anaknya Mimi ya Mimi Jun. Jadi kita nak kon wawu baik ya kono. Iya Mi. Nyerotok banget waduh kok kaya bandot ih tinggal waduh-waduh. Las, bakal beli dikawinakan bagian mati ayo. Aduh mati habis ayo mati ini sirah mama si Ayu. Bagian orang bokir apa ya kusin sakamelancik.